Biarkan ku pergi menyusuri jalan berliku, walau sakit ku rasakan tanpa cinta lagi. Mimpi-mimpi yang indah hanya sementara saja. Hidup tanpa cinta.